Sini, ngadap Ustaz semuanya. Semuanya ngadap Ustaz. Ayo. Coba, anak-anak. Kita baca Fatihah dulu di dalam hati ya. Yang ngomong saya keluarin dari ruangan ini. Bener nih. Yang ngomong, yang bercanda saya keluarin dari ruangan ini. Biar di sini depan-depan. Di depan aja, di sini. Nggak apa-apa depan. Sini. Kita baca Fatihah ya. Di dalam hati saja. Al-Fatihah. Ya, adik-adik, ini kelas berapa ini? Kelas? Oh, ini SMP ya, Pak? Skip. Hah? SMK. Nah, bacanya dirubah ya. Gaya bacanya dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ikutin Ustaz. Ikutin Ustaz ya. Siapa namanya ini? Riko. Riko, bagus banget Riko. Kaget tadi bacanya. Cakep nih bacanya anak-anak, subhanallah ya. Ibu-ibu belum tentu hafal. Ada salah mah wajar, namanya juga anak-anak. Ya. Bapak-bapak belum tentu. Baik. Kalau bacanya begini, emang tidak menimbulkan kesukaan di dalam hati. Kalau bacanya begini, Kiai, ya, insya Allah enggak timbul zuk. Tidak akan timbul kecintaan terhadap Al-Quran. Karena membosankan. Gaya lama seperti ini bukan berarti tidak boleh. Tapi mbok belajar gaya yang lain. Ayo anak-anak belajar ya. Satu, kiraat murattal ya. Pakai gani yang dirahmati Allah dan seluruh jajaran yasir. Mudah-mudahan ini madrasah benar-benar menjadi yasir. Madrasah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua urusan. Baik seluruh pelajar dari yasir dari mulai TK sampai SMK ikutin. Samain dulu suaranya termasuk ibu dan bapak. Samain suaranya. Ayo. I U Terus? Terus? Kok yang ini enggak ada suaranya? Ayo. Terus. A'udzu billah. Ayo. Nih, perhatikan. A'udzu billah. Salah. Itu masih lagu lama. Ya. A'udzu billah. Coba. Ya. Haknya jangan dibaca dulu ya. Haknya jangan dibaca. A'udzu billah. Ayo. Himinasyaitonir rajim. Himinasyaitonir rajim. Perhatikan ya. A'udzubillah. Nih tangan saya lihat ya. Heminas jatuh dia. Heminas ayo. Heminas. Heminas. Heminas. Heminas. A'udzubillah. Heminas. Lagi. Syaitonir rajim. Ya, jinnya naik ke atas ya. Lihat tangannya nih. Heminas syaitonir rajim. Ayo. Lagi. Dari A'udhu. Satu, dua, tiga. Coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya lumayan lah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Gak apa-apa, karena memang anak-anak ini bertahun-tahun diwariskan, nada kita semua. Dari zaman kita punya nenek, sampai kita jadi nenek-nenek, dan ini calon nenek-nenek lagi begini terus. Lah emang, jadinya susah untuk pindah track. Tapi bukan berarti tidak bisa. Insya Allah, bisa. A'udzu billah. Ayo. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tinggal di, kalau kayak karpet tinggal di apa ya? Tinggal digelar. Perhatikan dulu, perhatikan. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minasy. Jatoin aja. A'udzu billahi minasy. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti bisa anak-anak ini, karena saya belajarnya dari anak saya. Ini kiraat bukan kiraat saya. Kiraatnya anak saya. Anak saya Kumi. Umurnya 5 tahun. Belajar dari Namira, umurnya 8 tahun. Bahkan Namira ini bukan anak Jakarta, Ki, tapi anak Bali. Kumi belajar lewat telepon. Bisa, apalagi ada gurunya. Tinggal Ustadz Aziz, Ustadz Rahim, suntik gurunya, supaya bisa seperti ini nadanya. Nanti berubah seluruh Yasir, seperti ini nadanya. Insya Allah. Dan lagu ini gampang, kuncinya cuma 2. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Perhatikan ya. Anak-anak silakan duduk di sini. Silakan semua duduk, ya. Duduk yang rapi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, dia ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke bawah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu aja dia 2 gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh bisa. Terus. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Coba terapin di Qul Huwallahu Ahad. Ayo anak-anak terapkan di Qul Huwallahu Ahad. Ayo yang samping ikut ya. Bersuara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. itu gampang. Coba ini 1, 2, 3 sini maju. 1, 2, 3 sini. Ayo. Ya belajar, namanya lo belajar. Oke, supaya saya jangan salah narik istri kiai yang mana nih? Takutnya salah narik nih. Adik ini Maya, makanya takut salah narik. Kan saya jadi doraka ntar. Ayo. Qul huwallahu ahad ya. Ayo. 1 dari a'udzu. Sini aja sini. Ayo. 1, 2, 3 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu udah dapat tuh nada. Ini yang aslinya, asli denger ya. Ini masih setengah asli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, gitu. Tapi subhanallah ini baru sekali pertemuan udah kayak begini, namanya ini sebenarnya guru ngaji. Guru ngaji begini mah. Sekarang kita tes sendiri-sendiri ya. Mau kemana turun aja. Kita tes sekarang. Baca Al-Waqiah 45 ayat pertama. Pakai nada yang ini. Ya. Iya doain dah. A'udzu billahi. Segini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Idza Coba. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa lil waqa'atiha kadhiban. Turun, turun. Khafidhatul waqi'ah. Idza rujjatil ardhu rajjah. Wa bus subhanallah. Udah gitu doang, satu naik, satu turun. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhiban. Khafidhatul waqi'ah, idza rujjatil ardhu rajjah. Wabussatil jibalu bassa, fakanat haba'an bassa. Gitu udah gampang. Nah sekarang terapkan nih di amai atas alur. Nih adek-adek, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran insyaallah. Ya. Kita terapkan di amai atas alun supaya jangan jadul nih. Ini bacanya jadul banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bukan enggak boleh, tapi itulah yang membuat anak-anak kita tidak cinta terhadap Al-Quran. Enggak ada nadanya. Ayo, bareng-bareng ya. Amma yata sa'alun. Siap, Ustazah? Siap. Di situ aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yata sa'alun. Nabil Azim, Alladhum fi muhtarifun, kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Lagi tu, Alam najalil arba mihada. Wa khalaqnakum azwaja. Ya, silakan turun. Coba nih Ustazah yang kerudung hijau. Siapa namanya nih? Adanya juga, siap, ada kiai sini. Lah, sini. Kalau sudah ada 1-2 orang yang bisa seperti ini, berubah. Berubah. Kita rubah lagunya, jangan kayak zaman dulu lagi. Bosen denger juga sakit kuping. Ustaz lagu amat sih. Emang iya. Dulu saya belajar Al-Quran, ketemunya langsung sama Ustaz Sayuti. Ya Allah, belajarnya jadi enak gitu. Ayo, gini mana. Jadi mainin ya. Ayo saja. Baca Amma yata sa'alun. Yang hafal apa? Pokoknya apa? A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Abangnya bilang lumayan. Itu mana tadi begini? Amma ya. Balik lagi. Coba kalau begitu amanya gimana? Amma yata'alun amin nabail azim alladzi pan di bawah mah bisa. Ya, nanti kiai emang udah biarin enggak apa-apa. Memang yang begini mesti belajar. Dan saya rasa nih sudah ada bibit-bibitnya nih. Coba adik-adik 1 2 3 4 5 6. Sini ke depan. Iya, kamu sini. Rame-rame. Sini. Ya, maju. Habis ini siap yang SMK ya. SMK semuanya siap. Nah, dia kabur dia, kabur dah. Kabur dah. A'udzu billahi ya. Ayo, udah taruh di bawah ya, Sat, di bawah, Sat. Di sini, Sat, Sat, gini, segini. Segini. Ayo. Amma yata sa'alun ya. Siap. Satu. Ayo. Satu, dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, siap. Nih, sekarang seluruh SMK di belakang saya. Sini, silakan. Duduk. Makasih ya. Hei, jangan kabur. Hei. Lah, saya mah udah ngajar. Masih saya masih punya tuh bambu belok. Iya, bambu belok lama melengkung gitu. Set, tuh kalau udah megang ngajar itu di bulak santri gak kena. Zaman dulu saya ngaji sama Ustaz Syarif di Basmol. Itu kiai yang namanya ngaji, itu baknya di samping dia. Coba-coba ada yang meleng, jangan kata ngomong, meleng. Ini bisa melayang ya. Baknya. Masih ada zaman dulu begitu. Tapi seumur-umur kami mengaji, gak pernah nih baknya melayang. Kenapa? Karena kami tertib. Subhanallah. Kalau mau, Yasir bisa. Masalahnya Yasir gak mau. Begitu juga sekolah-sekolah lain. Akonik ya, jarang-jarang saya marah di sekolah orang lain kan. Saat kita kalau yang dari SD mah pasti bisa. Kalau yang udah SMK mah tanggung. Apanya yang tanggung? Masih kelas 1. Ada satu cabang Darul Quran, saya melakukan proses pembersihan kayak cleansing. Kita pulang-pulangin, geser-geserin sudah. Alhamdulillah sekarang tersisa yang bagus-bagus. Ibu pun di rumah harus begitu. Bilang sama dia, nah, kamu boleh kamu ngerokok, tapi gak boleh di depan emak. Dan kalau emak tahu, emak udah gak mau nganggap kamu lagi anak. Silakan kamu makan di luar, silakan kamu sekolah sendiri, silakan. Dan lakukan, begitu ketemu anak ngerokok, lakukan pak. Kocip itu jebret, nah, serah. Oh nanti anak tambah bandel, enggak, pasti dia pulang, mau kemana dia pulangnya. Gara-gara kita, iya, malah gurunya nanya, masih punya rokok gak? Aduh, gurunya nanya, masih ada rokok sini bagi gue lah. Lah gurunya nanya begitu gimana ceritanya? Insya Allah Yasir, karena Yasir, namanya sudah Yasir, insya Allah Yasir. Insya Allah mudah, bisa. Lakukan itu bersama-sama. Masuk semua. Kita bilang kita kalahin yuk. Kita kalahin Kanisius. Kita kalahin yuk. Itu apa sekolah-sekolah yang kresen-kresen itu kita kalahin. Bisa. Waktu anak-anak kita terbuang dengan percuma. Di sekolahnya bercanda-bercandi. Di jalanan bercanda-bercanda. Di rumah juga bercanda-bercanda. Hidup walhasil 6 tahun SMP dan SMA bercanda-bercanda. Akhirnya kemudian ekonomi dipegang sama mereka. Allah Akbar. Saya mah gregetan nih ketemu yang begini. Pengennya ngebenain aja. Saya mah tinggal minta tongkat. Ngebenain Yasir buat saya gampang. Tinggal minta tongkat sama Kiai. Kasih saya tongkat Kiai. Saya bisa ngeluarin mereka yang saya mau keluarin. Selesai. Gak percaya. Kita buktiin yuk. Tinggal kumpulin di sini anak-anaknya. Saya jadi pembina upacara. Lalu saya katakan, mulai besok ada peraturan baru. Mulai besok ada peraturan baru. Gak boleh yuk masuk lewat dari jam 7. Jam 7 kurang, sudah harus di kelas. Mulai besok tidak boleh ada yang begini, ada yang... Habis. Nah, selesai. Pasang satu brimob di situ. Dang. Iya benar. Pasang 1-2 polisi di depan. Dang. Kalau ada orang marah, nih, tongkat saya dari Kiai kok. Kiai udah ngizinin, nah. Apalagi sekarang, Pak, di sekolah-sekolah yang rada kaya. Waduh, makin abis tuh anak kita. Mendingan, Kiai, di sekolah kita, mah, anak-anak gak kebebanan. Maksudnya gak kebiayaan, mau brengsek tuh gak kebiayaan. Paling top dia ngerokok. Bayangkan di sekolah yang rada bagus ekonominya, makin hancur. Atas nama HAM, seorang guru tidak bisa lagi membentak anak didiknya. Dibentak dikit, koran. Diselepet dikit, koran. Ditabok, kita di penjara. Akhirnya Pak Bu, kita lemah. Mau tahu? Emang itu strateginya kaum kafirin. Membuat institusi pendidikan lemah. Membuat institusi polisi lemah. Membuat institusi kejaksaan lemah. Membuat institusi pemerintahan lemah. membuat institusi perkiaian lemah, habis, semua sendi dihabisin sama dia. Tinggal tunggu masanya, seng, selesai. Coba baca, Pak, baca. Dunia kiai udah dipikir porak-poranda sama dia. Tung, saat hancur. Ada yang digoyangin dengan politik, ada yang digoyangin dengan poligami, ada yang digoyangin dengan macam-macam yang sebenarnya itu semua halal. Tapi karena digoyangin, jadi enggak halal. Kelihatannya jadi enggak halal, jadi enggak baik. Sesungguhnya mereka sedang melakukan sesuatu, kitanya aja enggak sadar. Terus mereka bergerak ke institusi kejaksaan. Kita enggak tahu, Pak, sampai sekarang pemainnya siapa, Pak, enggak ngerti kita. Tapi yang saya mengerti adalah, oh, negeri saya lagi diacak-acak. Sampai kemudian ke levelan pendidikan. Bukan waktunya sih saya ngomongin MDN, jadi ngomongin yang beginian. Tapi kalau Allah sedang izinin, ya begini ngomong. Coba ibu perhatiin anak ibu. Periksa dia bacaannya. Periksa dia sholat malamnya. Periksa kukunya. Periksa rambutnya. Periksa dia punya tasnya. Periksa. Alhamdulillah. Gak ada yang terlambat. Gak ada yang terlambat. Insya Allah bisa. Daripada mereka rusak, mendingan kita yang rusak mereka. Kalau perlu kita siapin satu sel khusus kerjasama dengan Polsek Cipondo. Boh, iya. Pelanggaran buat mereka bolos. Kita bisa cariin delik aduannya. Gampang itu. Kenapa, Pak, Singapura bisa bersih, bisa bagus, bisa lempeng, bisa lurus, bisa tertib? Karena peraturan ditegakkan. Tapi kalau kita nggak ada peraturan. Lu mau masuk-masuk, lu enggak-enggak. Lu mau belajar-belajar, lu enggak-enggak. Lu mau ngerokok-ngerokok, mau enggak-enggak. Jadinya kayak begitu. Bukan berarti Darul Quran lebih baik. Oh, jauh lebih baik Yasir. Tapi kan akhirnya yang kelihatan oleh saya sebagai tamu yang begitu kan. Apakah saya melihat yang begini nih? Yang melihat. Tapi gara-gara yang begitu kabur kayak tadi tuh saya akhirnya melihat yang mereka. Wajar kemudian Yasir marah sama mereka. Gara-gara elu nih, Yusuf Mansur tuh jadi kayak begitu. Oh iya, harusnya punya satu. Reflek, muru'ah, kewibawaan. Zaman dulu pesantren dibangun dengan kewibawaan. Dengan muru'ah, dengan izzah. Sisakan yang begini-gini modelnya nih, sisain nih. Yang begini-gini saat sisain. Yang begono-gono gak usah ada ampun. Kunci pintu jebret selesai sudah. Lo mau sekolah yang benar. Lo gak mau sekolah keluar. Barangkali Yasir minggu depan tinggal 30 orang. Tapi tahun yang akan datang menjadi 3.000 orang. Kenapa? Oh, di Yasir subhanallah. Hukum ditegakkan. Hukum ditertibkan. Sekolahnya subhanallah. Cakap. Terima kasih buat yang tertib. Insya Allah mudah-mudahan Yasir bisa dibanggakan oleh kalian semua. Insya Allah mudah-mudahan lah. Ibu-ibu udah pada rajin sholatnya. Bapak-bapak juga udah pada rajin sholatnya. Tinggal istiqomahnya. Kalau sudah bagaimana? Supaya gak bolong anak kasih tahu. Emak lo nih lagi beriaboh. Tahu gak? Bapak lo nih udah mau pensiun. Besok udah gak ada lagi nyari duit. Selama mbak beriaboh. Selama bapak beriado, kamu jangan bolongin emak punya bejana. Jangan bolongin emak punya panci. Dengan kamu ngerokok di pinggir jalan sembarangan. Dengan kamu noel perempuan yang bukan muhrim lo. Dengan lu pada ngelawan sama guru lo. Yang benar sekolahnya. Supaya emak punya ibadah tidak bocor. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan. Fadilah majlis duha yang hari ini menjadi majlis ilmu buat kita semua. Ibu bapa yang dimati Allah, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekolah Yasir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak didiknya diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disukseskan di masa depannya. Diselamatkan akhlaknya, akidahnya dan kelakuannya. Anak-anak kemudian nanti lulus ujian dengan lulus dengan nilai yang bagus. Al-Fatihah. Al-Fatihah khusus buat kiai, istrinya, keluarganya, anak keturunannya, dan para guru-gurunya semua. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم بحق الفاتحة بكرمة الفاتحة بفضلة الفاتحة تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا إنك التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf sampaikan kepada anak-anak yang saya tadi omelin, ya. Tidak ada kita yang ngomel kecuali maksudnya baik. Berdoalah supaya saya tidak dikasih tongkat sama kiai. Kalau saya sampai dikasih tongkat sama kiai, pasti seminggu kemudian acak-acakan. Mudah-mudahan kiai juga memaklumi saya. Sebagai tamu, kok ngomongnya kurang ajar. Mudah-mudahan ini karena kecintaan murid sama gurunya. Kecintaan sama sekolah-sekolah Islam, Pak. Kita banyak, tapi kayak buih di lautan. Sama satu sekolah Kristen, kalau diuji kita gak ada apa-apanya. Namanya doang kita madrasah Islam ini, madrasah Islam itu. Madrasah Sanawiyah ini masalah itu. Isinya mana? Sikit. Habis. Karena cintanya saya nih sama sekolah-sekolah Islam. Anak-anak gue gergetan. Kenapa yang brengsek di pinggir jalan kok anak-anak kita terus, Pak? Yang berantem ya anak kita. Bapak lihat dua hari terakhir ini yang pada kerusuhan di Makassar itu siapa tuh? Anak IAIN, Pak. Apa begitu kelakuannya gitu, ancur-ancurin mobil polisi. Anaknya iya. Anak kita. Kelakuannya kayak begitu tuh modalnya. Oh, udah cerita abis nonton Persita di Tangerang. Anak siapa? Anak Cina ada gak? Gak ada. Anak kita. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Pak. Ada Cina tua renta. Bawa mobil los bak. Naik sama Cina bilang, maaf, mobil ini mobil tua, jangan naik. Masya Allah, Pak, dicekek Cinanya, Pak. Alhamdulillah Allah kasih saya nama, Pak. Kalau saya gak ada nama nih, gak ada label Yusuf Mansur, saya digebukin tuh sama tuh anak. Saya dengan gagahnya pakai kain, Pak Haji, saya turun. Saya bilang, jangan lu ganggu nih orang tua. Lu ganggu, lu lawan gua. Lu berani sama gua, lu. Bubar itu anak-anak. Itu mobil, Pak, dikeprok-keprok. Di apa? Gara-gara dia enggak coba, Pak. Dan itu, Pak. Kalau saya kasih tahu nama madrasahnya malu. Madrasah, Pak, di sininya, Pak. Lah kenapa madrasah malah lebih jelek daripada sekolah negeri hari ini? Ya, kita lah yang mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita enggak begitu dah. Jadi kalau saya tadi ngomel, ya. Mudah-mudahan dianggap ngomelnya orang tua gitu ke anaknya. Saya udah orang tua nih, umur saya udah 32, jalan 33. Rambut udah ubanan, udah wayahnya saya marah-marah begitu. Anak saya udah 4. Mudah-mudahan istri saya gak nambah di mabok. Ya. Amin. Insya Allah. Sekali lagi kita bacain fatihah buat anak-anak Yasir. Biar semuanya rapi. Di dalam rapi, di luar rapi, di rumah rapi. Mudah-mudahan sholat subuhnya juga pada rapi. Bercanda-bercandanya, bercanda-bercanda yang sesuai dengan akhlak Islam. Amin. Al-Fatihah. Mohon maaf lahir batin, khususnya kepada kiai dan keluarga besar Yasir. Kalau saya dianggap ada sombongnya, ada ujubnya, ada marah-marahnya, mudah-mudahan Allah maafin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, seluruh dewan guru dan pengurus yayasan, saya mau membaca doanya Nabi Allah Ibrahim alaih salatu wassalam yang beliau panjatkan untuk anak-anak keturunannya. Mohon bacaan saya diaminkan oleh bapak dan ibu semua, agar mudah-mudahan anak-anak kita menjadi Ismail dan Ishak buat kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa itu ada di surah Ibrahim. Kira-kira ayat 35, 40, 41. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Itu doa dihafalin. Itu doa keluar dari seorang ayah yang mengasihi anak-anak keturunannya. Ya, ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap anak keturunannya. Saya kalau tidur, wirda, kumi, kun, hafiz, saya sering ngajiin. Walaupun anak-anak saya tidur, saya suka ngajiin yang beginian. Mudah-mudahan doa saya yang saya niatkan selalu untuk semua santri-santri saya, murid-murid saya yang adalah anak-anak bapak dan ibu semua, mudah-mudahan sama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih banyak dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, terima kasih. Di antara program sedekah produktif yang sudah kita laksanakan adalah PPP Asyaf. Alhamdulillah, kita telah membiayai guru-guru penghafal Al-Quran dan membangun pesantren Darul Quran.